bahwasanya pada hari-hari tertentu, saat-saat tertentu, malam-malam tertentu, bulan-bulan tertentu, minggu-minggu tertentu, ada saat-saat di mana Allah lebih mencurahkan lagi rahmatnya, lebih memberikan lagi anugerahnya, lebih loyal lagi kepada kita dengan spesialnya anugerah-anugerah yang tidak diberikan kecuali pada saat-saat itu. Ala fata arudullah, maka hendaknya kalian semuanya sodorkan diri kalian untuk mendapatkannya. Alhamdulillah kita semuanya dari semenjak jam 10 tadi kita telah mendapatkan diri di musola ini dengan kita membaca berbagai macam zikir dan doa. Semoga sebagaimana kita telah menyodorkan diri, Allah telah menyentuh kita semuanya dengan anugerahnya, mafirahnya, barokahnya, rahmatnya, kemuliaannya. Dan yang paling penting, semoga kita disentuh oleh Allah Ta'ala dengan rahmatnya yang terkait dengan kebahagiaan kita di dunia, di alam barzah, di alam mahsyar, sampai kita dimasukkan ke dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi sebagaimana selalu Ustaz ingatkan, bahwasanya hari-hari ini merupakan hari yang mulia. Kita berada di bulan haram, kita berada di tanggal 10 Muharram yang memang Allah muliakan dari semenjak dahulu karena ada kejadian-kejadian yang besar yang terjadi pada hari ini. Nanti kita akan sebutkan. Hendaknya ketika kita memasuki bulan Ramadan, memasuki malam Jumat, memasuki hari Arafah, memasuki hari-hari yang istimewa termasuk hari Asyura itu, hendaknya jangan sampai pada diri kita ada sesuatu yang dapat mencegah turunnya rahmat. Jadi harga daripada anugerah Allah itu tidak mahal. Harga yang diberikan Allah Ta'ala untuk kita mendapatkan anugerah-anugerahnya, kemuliaan-kemuliaannya itu adalah bagaimana kiranya supaya kita ini tidak ada pada diri kita sesuatu yang dapat mencegah turunnya rahmat. Tidak oleh karena itu kita selalu ingatkan, jangan sampai kita termasuk menjadi lima golongan. Yang pertama, mereka yang durhaka sama orang tua. Yang kedua, mereka yang durhaka sama suaminya. Yang ketiga, mereka yang mutus tali silaturahmi. Yang keempat, mereka dua orang sesama muslim tidak saling tegur sapa lebih daripada 3 hari. Dan yang kelima, yang terakhir adalah mereka yang suka mengkonsumsi narkoba. 5 golongan ini, apapun yang mereka lakukan tidak akan diindahkan sama sekali, tidak akan dilihat sama sekali, tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala sama sekali amal kebaikannya. Bahkan yang ada adalah tambahan sayyi'at, tambahan dosa, tambahan laknat sampai mereka itu bertobat. Semoga di antara kita tidak ada dari 5 golongan itu. Amin. Kalau ada di antara kita 5 golongan ini, cepat-cepat meminta maaf kepada Allah sebelum kepada manusia. Kita meminta maaf dan mohon maaf kepada Allah dengan cara kita bertobat dengan taubat dan nasuhah, lalu kita memohon maaf kepada yang bersangkutan supaya kita terlepas daripada jeratan dosa. Amin ya Rabbal Alamin. Setelah itu, marilah kita melihat kenapa hari Asyura ini dikatakan Asyura. Hari Asyura dikatakan Asyura karena memang tepatnya tanggalnya itu terjadi tepat pada tanggal 10. Oleh karena ini dikatakan Asyura. Cuma ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya dinamakan Asyura karena memang banyak terjadi kejadian-kejadian yang luar biasa. Ada yang menyebutkannya 10, ada yang menyebutkannya 20, bahkan ada yang menyebutkannya lebih daripada itu. Oleh karena itu dikatakan Asyura. Tapi yang pasti banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang terjadi pada hari ini yang mungkin kita ambil pelajaran, dan harusnya selalu kita ambil pelajaran bahwasanya yang berlaku di muka bumi itu adalah sistemnya Allah. Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran, وَلَيَنْسُرَنَّ man مَنْ. Allah bersumpah dan memberikan taukid di dalam kalimat nasr dengan Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, وَلَيَنْسُرَنَّ man مَنْ. Pasti Allah akan membantu, pasti Allah akan menolong, pasti Allah akan memberikan kejayaan dan kelapangan kepada orang-orang yang membantunya. Sehingga disinilah kita ambil pelajaran. Kita mau memposisikan diri di posisi yang mana? Di posisi yang membantunya atau justru di posisi orang yang memusuhinya? Ini adalah semua manusia yang ada di dunia cuma terikat di dalam dua ikatan saja. Semua manusia di dunia ini, kalau enggak manusia yang membantunya, yang kedua manusia yang memusuhinya. Di mana posisi kita? Mari kita evaluasi. Mari kita introspeksi diri. Di mana kita di antara dua posisi ini? Kalau kita di posisi orang yang membantunya, pasti akan diberikan kejayaan, pasti akan diberikan kepuasan, pasti akan diberikan kebahagiaan, pasti akan diberikan kemenangan. Tidak mungkin enggak pasti, pasti. Kenapa? Itulah kejadiannya. Dari zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai pada Nabi kita Muhammad, sampai kepada cerita-cerita, sejarah-sejarah pada manusia-manusia setelah Nabi maupun sebelum Nabi, semuanya seperti itu. Cuma kenapa kok seakan-akan yang namanya hari-hari itu, saat-saat itu, sejarah-sejarah itu, kita melupakannya? Sebagaimana kita sangat mengenal yang namanya legenda cerita bawang putih dan bawang merah. Itu terjadi di Indonesia. Yang semacam itu adalah cuma simbol belaka. Legenda, tapi bukan cuma sekedar legenda, tapi seterusnya seperti itu. Di mana posisi kita? Orang yang kafir berarti memusuhi Allah. Orang yang tidak berakhlak yang baik berarti memusuhi Allah. Orang yang tidak sholat berarti memusuhi Allah. Orang yang tidak berbakti pada orang tuanya atau yang durhaka sama orang tuanya berarti memusuhi Allah. Seorang istri yang memusuhi atau mendurhakai suaminya adalah seorang yang memusuhi Allah. Artinya tunggu saja saat ini. Tunggu saja saat ini. Orang yang suka bohong memusuhi Allah. Orang yang punya hati yang tidak baik memusuhi Allah. Orang yang membenci sesama memusuhi Allah. Berarti posisi cuma dua. Posisi siapa yang membantu Allah, siapa yang memusuhi Allah. Yang membantu Allah pasti akan mendapatkan kemenangan. Tinggal tunggu waktunya. Sabar, sabar, sabar, sebentar lagi akan mendapatkan kemenangan. Jadi fathul qarib itu pasti akan didapatkan oleh setiap orang yang membantunya, yang menolongnya. Tapi sebaliknya, seorang musuh Allah, bagaimana dia akan berlari daripada ketentuan Allah? Di mana dia akan lari? Bumi ini milik siapa? Yang mengatur bumi ini siapa? Yang menciptakan manusia itu sendiri siapa? Yang memberikan kesenangan kebahagiaan itu siapa? Mau lari kemana? Mau cari kemana? Mau lari bagaimana kita itu mau lari daripada Allah SWT? Tidak mungkin. Jadi tinggal tunggu waktunya saja. Tinggal tunggu waktunya. Orang yang jahat pasti sengsara. Orang yang baik pasti senang bahagia. Kenapa? Allah telah berfirman dalam Al-Quran, wa may ya'mal minas solihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, syaratnya beramal soleh, sholat lima waktu, puasa bulan Ramadan, laksanakan zakat, laksanakan haji, laksanakan umrah yang diwajibkan, kemudian jauhi segala hal yang dilarangnya, maka pasti orang yang semacam itu bahagia. Tapi kalau kok ada orang yang gak bahagia, kamu dia sendiri, ulahnya dia sendiri. Dia suka bermaksiat, ada saja masalah demi masalah. Itu yang menciptakan masalah itu siapa? Yang menciptakan itu masalah itu adalah yang menciptakan alam jagat raya ini. Yang menciptakan masalah itu adalah yang menciptakan manusia itu sendiri. Yang menciptakan masalah itu adalah yang menentukan segala sesuatu untuk hamba-hamba itu sendiri. Itu adalah yang menciptakan masalah. Kenapa kita itu berpikiran dengan cara berpikir yang cetek? Kapan mau bertakwanya itu kapan? Mau berkembang keimanan dan ketakwanya itu sampai kapan? Sudah jelas Nabi kita Muhammad SAW memberikan segala macam unsur yang pasti, unsur yang pokok, yang tidak mungkin luput daripada itu. Nabi Muhammad bukan seorang manusia yang jenius sendiri, tapi Allah yang menjeniuskan. Nabi Muhammad bukan seorang manusia yang mendapatkan wahyu sendiri, Allah yang memilihnya untuk dapat wahyu. Nabi Muhammad tidak mengatakan segala omongannya itu dengan hawa nafsunya sendiri, tidak. Allah yang mengirimkannya, Allah yang menjadikannya berbicara begini, berbicara begitu, memberitahukan apa yang terjadi seperti ini, seperti itu, semuanya Allah. Kenapa kita enggak percaya? Kenapa kita enggak beriman? Kenapa kita tidak merasa yakin? Orang yang taat beribadah, menggeluti syariat, dijadikan syariat sebagai predikat kesehariannya, maka pasti hidupnya bahagia. Silakan lihat, mana ada contohnya orang yang durhaka, orang yang tidak bakti sama orang tua, orang yang banyak dosa kemudian bahagia hidupnya? Enggak bakalan didapatkan. Jadi semua itu adalah tipuan setan, yang dia itu berkeinginan, berkehendak, berangan-angan, bercita-cita kita semua menjadi temannya kelak di neraka. Ada yang mau? Ada yang mau? Nah, kenapa mereka begitu? Mereka iri. Iri pada manusia diciptakan dari benda yang sangat rendah, tanah liat, yang kapanpun kita bisa mendapatkannya. Berbeda kalau api. Kalau kita mau cari api, kita harus cari korek dulu, kita ambil dulu di kompor dulu, repot. Tapi kok tanah dimanapun ada, rendah. Tapi jangan pernah kita melihat orang lain dengan rendah, karena Allah yang berkehendak, Allah yang mempunyai kemuliaan, Allah yang mempunyai anugerah, Allah yang memberikan kebahagiaan, Allah pula yang memberikan kesengsaraan. Jangan pernah kita merendahkan orang. Mentang-mentang dia itu murid, mentang-mentang dia itu seorang yang tidak punya, mentang-mentang dia itu orang seorang yang jelek, mentang-mentang dia itu kulitnya hitam, mentang-mentang giginya tonggos, mentang-mentang rambutnya keriting, banyak kutunya dan sebagainya, itu semua tidak dijadikan sebuah patokan. Allah yang berkehendak. Hati-hati dengan Allah. Kalau sudah berkehendak sesuatu, tidak ada yang bisa memungkiri. Berapa banyak orang besar akhirnya menjadi malu, hina dan dina karena perbuatan dosanya dia lakukan. Kenapa dia bisa melakukan itu? Allah yang berkehendak. Kalau sudah Allah yang berkehendak, siapa yang bisa menampik? Beranikah kita kepada Allah? Sampai kita berani berbohong kepada Allah Ta'ala? Berani kita melawan kepada syariatnya? Berani kita itu untuk melenceng daripada syariatnya yang telah ditentukan oleh Nabi SAW? Di mana kita akan mencari kekuatan? Bagaimana kita akan bisa lari daripada murka Allah dan kesengsaraan yang Allah tentukan bagi mereka yang melawannya? Oleh karena itu, ayo kita lihat apa saja sih yang terjadi pada hari Asyura ini, supaya kita paham siapa yang bisa melakukannya kalau bukan Allah SWT. Dan apa yang bisa dilakukan manusia kalau Allah berkehendak? Tidak akan ada yang bisa. Oleh karenanya, fahami benar-benar. Biarkan kita keluar dari musala ini dalam keadaan kita meyakini Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang menentukan, Allah yang dicari cintanya, Allah yang harusnya diraih ridhonya, Allah yang harusnya diperhatikan, Allah yang harusnya dijadikan sebuah pertimbangan. Gak enak sama Allah, bukan gak enak sama manusia, gak enak pada Allah. Kita melakukan semuanya karena Allah, tidurnya karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya lillah wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah, bukan untuk manusia. Bisa kasih apa manusia? Jadi kalau ada mbok-mbok datang, ngapain pakai make up segala, ngapain? Kalau enggak berkehendak datang jodohnya, ya enggak bakalan, walaupun make up-nya tempelnya kayak gimana. Tapi kalau memang kalau Allah berkehendak, walaupun dia di dapur, walaupun dia itu mukanya morat-marit, walaupun aromanya bau bawang, kalau Allah berkehendak dapat jodoh, ya ada aja jodohnya. Nah, jadi artinya apa? Apa yang bisa dilakukan dengan manusia apa? Ngapain itu selalu berarti ke manusia-manusia terus? Sampai kapan? Manusia itu cuma simbol, perantara, tujuan utamanya adalah Allah. Manusia itu kita wajib perintah, diperintah untuk bakti pada orang tua, bakti pada suami. Mereka itu simbol. Bukan suami yang memberikan, bukan orang tua yang memberikan, tapi Allah yang memberikan. Kalau kita taat kepada Allah, walaupun misalnya kita didolimi, pasti suatu waktu, tinggal tunggu waktu, bayat di fathun gharib, akan datang suatu kelapangan. Nah, itu kita lihat contohnya. Allah Ta'ala seperti pada hari ini Allah menciptakan alam semesta ini. Semua alam semesta diciptakan pada 10 Asyura. Siapa yang bisa menciptakan selain Allah? Tidak ada yang bisa. Ada ceritanya? Ada sejarahnya? Tidak ada. Allah. Mau lari kemana? Kalau kita menjadi orang yang ahli maksiat, mau lari kemana, mau cari rahmat di mana? Nyawa yang diberikan kepada kita adalah Allah yang memberikannya. Kasih sayang kita dapatkan dari orang sekitar, Allah yang memberikannya. Kita mau cari di mana? Rizki yang ditentukan yang sekarang itu menjadi sesuatu yang menjadi sebab kita itu bermusuhan, sebab kita itu sudon, sebab kita benci dan sebagainya. Itu siapa yang memberikan? Allah. Kalau seumpama manusia, kenapa sih setiap orang yang lahir daripada satu rahim seorang ibu, tapi rezekinya beda-beda? Yang satu lebih banyak, satunya lebih sedikit, satunya lebih lancar, satunya lebih sempit. Kenapa? Apakah ada orang tua yang berkeinginan seperti itu? Tidak. Masalahnya bukan orang tua. Orang tua enggak bisa apa-apa. Orang tua melahirkannya pun, melahirkannya dalam keadaan susah, menangis, menjerit, kesakitan dan sebagainya. Allah, Allah berkehendak semuanya. Allah. Anak pengen melahirkan tapi dalam keadaan tertawa, tersenyum, terbahak-bahak. Bisa begitu? Ya bisa. Allah berkehendak kamu harus sakit. Terus gimana? Enggak, anak enggak mau sakit, ya Allah. Gimana caranya? Enggak bisa. Kita itu enggak bisa lari daripada ketentuan Allah. Ma yaskutu min warakatin illa biiznillah. Tidak ada satu daun pun yang jatuh di muka bumi ini dari pohonnya kecuali dengan izin Allah. Apalagi yang lainnya. Oleh karena itu Nabi SAW memberikan kita sebuah gambaran bagaimana cara hidup di dunia, dan kita menjadi orang yang selamat hidup di dunia, karena memang hidup di dunia merupakan sebuah ujian dan medan daripada ujian-ujian itu sendiri. Per jam ada ujiannya, per menit ada ujiannya, per hari ada ujiannya, per minggu ada ujiannya, per tahun ada ujiannya, dan hidup kita pasti penuh dengan ujian. Kenapa? Kita hidup bukan dengan kemauan kita. Kita hidup dengan kemauan Allah. Apa yang terjadi bukan dengan kemauan kita. Apa yang terjadi dengan kemauan Allah? Ada buktinya? Ada. Kejadian yang terjadi pada kita dengan kemauan Allah. Kita hidup dengan kemauan Allah, bukan dengan kemauan kita. Ada buktinya? Ada. Buktinya lihat saja. Bukankah kita setiap hari ngaca pasti kita kecewa kan? Lihat, ya kok hitam sih? Ya kok pesek sih? Ya kok tumbuh jerawat lagi sih? Ya begini, ya begini. Ya. Kalau kamu itu hidup dengan kehendak kamu, kenapa enggak pukul saja, pling, jadi berubah gitu? Bisa? Enggak bisa berubah, tapi Allah yang berkehendak semuanya, Allah. Nah, oleh karena itu, kalau kamu itu enggak mencari dari Allah, dari mana kamu dapatkan? Ini hari yang istimewa. Hari ini terjadi sesuatu yang sangat-sangat fenomenal. Enggak mungkin manusia bisa menciptakan. Allah menciptakan alam semesta. Bisa manusia menciptakan? Allah pertama kali menciptakan Nabi Adam, bisa Allah menciptakan? Allah menyelamatkan Nabi Nuh, bisa orang menciptakan, bisa menyelamatkannya? Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim daripada api yang berkobar di mana-mana sampai meninggi ke atas langit itu, bisa orang menyelamatkannya? Hanya Allah. Ada manusia yang bisa dalam sekejap yang namanya lautan itu terbelah menjadi dua, kemudian kita bisa berjalan di tengah-tengahnya sampai lewat di tepiannya seperti yang dilakukan oleh Allah kepada Nabi Musa, bisa? Hah? Alat canggih yang kayak gimana? Tanpa persiapan sebelumnya, siapa yang bisa melakukan itu? Allah yang berkehendak. Apa itu pula sesuatu yang kecil, apalagi seperti wajah kamu yang jelek jadi cantik, bisa gak? Bisa kalau Allah berkehendak, tapi jangan cari yang semacam itu. Cari sesuatu yang sangat besar. Apa itu? Biarkan kita diridhoi oleh Allah. Biarkan kita dicintai oleh Allah. Biarkan kita dibanggakan oleh Allah. Biarkan kita dicintai oleh Nabi Muhammad. Biarkan kita dirindukan oleh Nabi Muhammad. Biarkan kita dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Hidup kita semuanya untuk Allah. Selalu dalam pikiran kita Allah. Itu tujuan kita hidup itu. Kalau gak seperti itu gak bakal senang hidupnya. Gak bakal bahagia. Silahkan terus berkuar-kuarlah mulut kalian. Silahkan bertindak-tindaklah apapun yang timbul dalam pikiran kalian. Tapi hendaknya difahami benar-benar yang berlaku di dunia itu adalah sistemnya Allah. Silahkan lawan Nabi Muhammad, silahkan lawan syariat, silahkan lecehkan syariat, silahkan lecehkan Al-Quran, tapi nanti suatu waktu dia akan menyesal karenanya. Yawma ya'addu dhalimu ala yadaihi wa yaqul ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Semua orang kafir itu, semua orang kafir, semua orang fasik itu, semua orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa-dosa itu nanti akan menyesal. Dia akan gigit jari. Kemudian dia mengatakan, andai kata aku ikut Nabi Muhammad ya, andai kata aku ikut kepada orang alim itu ya, andai kata aku ikut ustaz itu ya, mungkin aku selamat sekarang. Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Sebagaimana Allah Ta'ala telah menyelamatkan Nabi-Mu, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu sekarang baru ketahuan sumur yang dilemparkan Nabi Yusuf di dalamnya itu. Dan ada lubangan besar, Nabi Yusuf dilempar ke situ di dalam. Tapi subhanallah, Nabi Yusuf jatuhnya di atas air dengan empuk karena dijaga oleh malaikat. Sampai kemudian ada orang yang mengambil air, diletakkan Nabi Yusuf di timba itu sehingga naik ke atas selamat. Lalu kemudian disayang oleh seseorang, kemudian dipelihara, kemudian dijaga sampai menjadi orang yang besar. Siapa yang memberikan itu semuanya? Siapa memberikan lintasan untuk haus kemudian datang ke sumur lalu meletakkan timba itu? Siapa? Semuanya Allah. Kita bisa apa? La haula wala quwwata illa. Jadi yang ada pada kita cuma adalah apa? Selain usaha dan upaya diperintahkan oleh Allah juga, Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk berusaha dan upaya. Tapi kita harus yakin, usaha kita, upaya kita tidak akan memberikan hasil apapun kalau Allah enggak berkehendak. Berarti apa? Yang bisa kita lakukan adalah meminta, memohon, merayu kepada Allah Ta'ala supaya apa? Kita termasuk yang diberikan kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Supaya kita itu termasuk yang dijaga daripada fitnah dunia dan akhirat. Kemudian, karena hari ini adalah hari istimewa, maka ada beberapa sunnah kan yang disunahkan oleh Nabi. Ayo kita laksanakan sedikit demi sedikit. Kenapa? Bisa jadi kunci daripada hari ini itu adalah sunnah-sunnah Nabi itu. Kenapa? Semua kemuliaan dalam syariat itu ada harganya. Harganya itu apa? Syariat itu sendiri. Nah, oleh karena itu, supaya kita itu tidak luput, maka hendaknya kita berusaha untuk melaksanakan semua perintahnya Nabi. Karena semua perintahnya Nabi itu adalah sebuah kunci rahasia misteri dunia. Kalau kamu ingin bahagia dalam rumah tangga, kamu harus taat sama suami. Kalau kamu ingin bahagia sebagai anak, kamu harus bakti sama orang tua. Kalau orang tua ingin bahagia dengan anaknya, harus mengikuti syariat dalam mendidiknya. Dididik anak-anaknya sesuai dengan didikan Nabi, pasti bahagia. Tapi kalau enggak mengikuti syariat ini, pasti dia akan bahagia. Nah, jadi ada beberapa hal yang disunahkan. Semoga kita sudah melaksanakannya atau kita akan melaksanakannya sebelum datang waktu maghrib nanti. Disebutkan dalam sebuah syair, wa asyatun fi asyura asyrun biha tattasil. Di dalam asyura, di hari asyura ada 10 hal yang bersambung, biha isnatani, yang bersambung dengan 2, berarti 12. Fahim? Laha fadlun nukil, yang mempunyai keutamaan-keutamaan yang dinukil daripada Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama apa? Sum, berpuasa. Alhamdulillah kita berbuah, beruntung yang berbuah. Nah, kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, inni ahtasibu alallah an yukaffira sanata allati qablah. Aku berharap kepada Allah Ta'ala yang berpuasa hari ini agar diampuni dosa-dosanya selama setahun yang lalu. Mau tidak dosanya diampunkan Allah Ta'ala? Nabi Muhammad bohong apa tidak? Kita ragu pada Nabi Muhammad apa tidak? Insya Allah kita nanti setelah kita maghrib, kita buka puasa langsung hapus oleh malaikat semua catatan amal yang dilakukan. Berkatnya siapa? Nabi Muhammad yang memberikan kunci rahasianya. Ente mau diampuni dosa-dosanya yang telah tahun yang lalu? Gak mau. Puasa hari Asyura. Alhamdulillah ya Rasulullah, kita berpuasa hari ini. Insya Allah nanti tinggal kita petik hasilnya. Habis maghrib kita akan diampuni dosa-dosanya. Nah, itu. Yang gak puasa gimana? Salah sendiri gak puasa gitu. Nah, terus yang head gimana Ustaz? Kan bukan salah sendiri Ustaz head gitu. Ada yang mau head? Ada juga yang malas. Kalau salat subuh dibangunin head, nah, gitu. Kan ada yang malas kayak begitu gitu. Ada yang mau head atau tidak? Nah, di antara yang menjadikan Ustaz bersyukur tidak jadi wanita karena Ustaz gak perlu head tadi gitu. Nah, berarti apa? Perempuan juga gak mau head kan? Masalahnya bukan kita yang berkehendak, tapi Allah. Allah yang berkehendak. Sudah Allah berkehendak, ya sudah mau gimana lagi. Nah, tapi Rasulullah itu ngasih kunci rahasia lagi. Gimana caranya ya Rasul? Kita lagi haid tapi kita ingin sama seperti yang berpuasa. Dikasih tahu apa enggak oleh Nabi Muhammad? Kasih tahu apa enggak? Nah, Nabi Muhammad mengatakan man aftara shaiman falahu mithlu ajri la yanqusu min ujuri. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala daripada orang yang berpuasa itu. Tidak berkurang sedikit pun, tidak berkurang. Nah, jadi yang haid kalau mau dapat pahalanya orang yang berpuasa, maka hendaknya ngasih makan orang yang berpuasa. Siap? Siap. Siap apanya? Uang, uangnya. Nah, jadi belikan makanan, belikan minuman, belikan jajan, belikan kue, belikan apa untuk buka puasanya yang berpuasa. Silakan, mau dua orang boleh, satu orang juga boleh, 100 juga boleh. Nah, jadi semua tergantung kepada kemampuan masing-masing. Gak punya uang Ustaz gimana? Kasih air, bantu panitia itu, sama seperti itu. Nah, Islam itu mudah. Rasulullah menjelaskan semuanya. Nabi SAW pernah bersabda, zahaba ahli zuhur bil ujur. Enak ya orang-orang kaya itu, dia itu dapat dengan pahala yang sangat banyak. Bisa ngasih makan orang, bisa sedekah, bisa ngasih kesenangan buat orang lain, bisa menyantuni anak yatim, ya kan? Nah, orang kaya dengan kekayaannya. Makanya Nabi SAW mengatakan orang kaya itu berangkat dengan banyak pahala. Akhirnya apa? Kata sahabat-sahabat yang miskin, kan bukan semua orang bisa sedekah ya Rasul. Maka oleh Nabi SAW mengatakan, walaupun kalian tidak bisa bersedekah, tapi ada. Kalau kalian melakukannya, kalian akan mendapatkan seperti yang mereka lakukan. Apa itu ya Rasulullah? Habis sholat 5 waktu, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, genapkan dengan kabira, alhamdulillah kasira, itu sama seperti pahala yang mereka dapatkan. Akhirnya, orang-orang sahabat-sahabat yang miskin itu berkata, ya Rasulullah, kalau yang kaya-kaya dengar gimana? Kau melakukannya gimana? Nah, maka kata Nabi SAW, ah itulah keutamaan Allah. Kalau Allah ingin berkehendak memberikan keutamaan itu kepada hambanya, tidak ada yang bisa menampik. Jadi ya itulah, kalau orang sudah kaya, pakai bertasbih juga, ya dapat doba. Tapi yang gak kaya, ya paling enggak bertasbih supaya dia itu tidak kalah dengan orang yang kaya. Jadi itu ya, itu sum. Yang kedua, soli, sholat. Sholat apa? Sholat duha ke, sholat isyraq, sholat hajat, sholat taubah, tapi 4 rakaat. Setiap rakaatnya itu baca Fatihah ditambah baca surat Ikhlas berapa kali? Berapa kali? 50 kali. Berarti kali 4 sama dengan 200. Berarti sisa berapa? 800 kita apa kalau digenapkan jadi 1000 nanti. Nah, jadi kan 200 tadi waktu sholat, berarti tinggal 800, jadi pas 1000. Hari ini kita baca selawat surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kah? Kali itu ada manfaatnya juga. Sholli wasil, silaturahmi. Nah, jadi silaturahmi kita datang kepada kerabat kita, dengan kita kalau kita mampu kita bawa sesuatu, kalau kita enggak mampu kita datang saja. Nah, dan kalian itu bisa melaksanakannya. Karena apa? Nanti sore-sore semuanya akan bersama-sama melaksanakan buka bersama. Jadi sambil bersilaturahmi. Apa artinya silaturahmi? Kita harus tahu dengan masing-masingnya. Jangan tahunan di pondok ini enggak tahu namanya siapa, dari mana enggak tahu. Nah, itu aneh itu. Jadi kadang-kadang saya tanya siapa? Fulan, tahu enggak Fulan? Enggak tahu. Loh, kok enggak tahu sih orang satu pondok? Enggak pernah keluar dari pondok, enggak tahu gitu. Harus tahu. Yang paling banyak tahu dia adalah yang paling bersilaturahmi. Jadi kita akan melaksanakannya juga nanti. Berapa? 4 sekarang. Zur aliman, berziarah kepada orang alim. Nah, di sini kalian enggak bisa keluar, gimana dong? Ah, kan ustaz-ustaz ada yang di dalam. Nah, jadi kalian urunan misalnya beli sesuatu, udah itu datang ke guru-guru kalian, ngasih sesuatu minta doa sama mereka. Nah, itu artinya yang cuma ziarah doang enggak bawa apa-apa gitu lah. Nah, ziarah sambil bawa sesuatu, sambil berdoa. Nah, sunahnya seperti itu. Jadi yang didatangi senang, yang mendatangi juga senang, nah gitu. Jadi pokoknya hari ini disunahkan untuk ziarah kepada orang alim. Walaupun itu hadisnya itu dhaif, tapi hadis-hadis itu yang dhaif itu dhaifnya itu kan karena perawinya. bukan berarti karena hadisnya bukan berasal dari Nabi. Bisa jadi berasal dari Nabi. Apalagi kalau hadis-hadis yang dhaif itu bisa kita laksanakan asalkan memenuhi syarat tiga. Apa itu? Yang pertama, yadkhulu tahta aslin am, masuk dalam perkara yang memang dianjurkan pada umumnya. Ziarah orang alim dianjurkan deh. Nah, berarti apa? Ini juga termasuk, jadi masalah. Terus yang kedua, kedzaifannya itu tidak sampai ke batas hadis maudhu atau makdzub. Dan yang ketiga, kita tidak boleh meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya itu memang benar berasal daripada Nabi. Jadi kita melakukannya itu ihtiyaton saja. Nah, jadi seperti itu. Kemudian zur aliman sumak tahil bercel celak. Sunnah pakai celak sekarang hari ini. Celak. Nah, jadi pakai celak. Walaupun yang belepetan enggak apa-apa deh gitu. Yang penting kita pakai sunnah. Ada kadang-kadang orang enggak pantas pakai celak gitu. Nah, jadi pokoknya hari ini kita pakai celak karena sunnah gitu. Pakai celak. Kemudian waratsal yatim imsah. Nah, disunahkan untuk mengusap kepalanya anak ya. Bukan dengan tangan, tapi dengan uang gitu loh. Nah, cuma mengusap doang sih ya, kasihan anak yatim nanti botak rambutnya itu. Ngerti enggak? Jadi maksudnya menyantuni. Gimana sih kalau orang itu mau menghibur anak kecil, kepalanya diusap-usap. Nah, sabar ya nak ya, sabar ya, saya belikan ya. Kan biasa kayak gitu sama anak. Maksudnya menyantuni, menyenangkan hati daripada anak-anak ya yatim. Sebenarnya anak yatim itu adalah seorang anak yang ditinggal mati oleh orang tua ayahnya dan dia masih belum balik. Tapi kalau sudah balik tidak, tapi sebagian ulama mengatakan tetap sampai dia itu kawin atau sampai dia itu mampu. Nah, jadi alhamdulillah kita harus melaksanakannya. Paling tidak nanti edarkan edaran. Ayo sampai mau bantu masuk 1.000, 2.000 masukkan silakan semampunya masing-masing. Kemudian itu kita hadiahkan kepada teman-teman kita yang yatim atau yatim piatu, kita berikan kepada mereka. Jadi supaya kita bisa melaksanakan sunahnya itu. Yang punya uang masukkan uang, yang punya uang punya apa taruh di situ. Jadi biar kita berikan. Nah, ada panitianya sudah? Ada apa tidak? Terus setelah itu, selain itu apa? Sumbang kasil, udah mati belum? Nah, belum mati kelewatan. Udah mati kan? Jadi mandinya mandi sunnah hari akhir. Katanya orang kalau mandi hari ini maka insya Allah sampai tahun depan hidup masih gitu lah. Nah, walaupun ada hadisnya itu doa, ya, siapa tahu benar gitu kan, ihtiyaton kita melaksanakannya ya. Nah, terus kemudian apa? Kemudian apa? Di antara disunahkan yang ke-9-10 wawasik lil iyali. Ya ini kesempatan bagi istri-istri ini untuk minta sama suaminya. Nah, jadi wawasik lil iyali, senangkanlah keluarga, berikan nafkah yang lebih daripada biasanya. Hari ini sunnah kalau kita memberikan nafkah itu lebih. Nah, alhamdulillah Ustaz sudah melaksanakan. Ustazah sudah kasih. Yang minta lagi maksudnya gitu loh. Nah, dengan harapan apa? Nabi Rasulullah bersabda, "Man wassa'a liyalihi wassa'allahu alaihi tulasanatihi." Barang siapa yang hari fi Asyura, yaum Asyura ya, meluaskan nafkah dan rezekinya kepada keluarganya, jadi istrinya bisa dikasih uang lebih, anak-anaknya dikasih-kasih, semuanya dibelikan mainan atau apa gitu ya. Nanti insyaallah sepanjang tahunnya rezekinya lancar. Mau enggak rezekinya lancar sepanjang tahun? Nah, kalau mau telepon aja sama orang tuanya, "Bi, mau luas enggak rezekinya?" "Mau, kirimin duit aku." Ah, gitu. Hari ini tok gitu loh. Hari ini tok. Nah, kalau besok udah enggak lagi gitu. Nah, kita harus pakai siasat untuk mendapatkan kebaikan maupun menjauh dari keburukan. Terus setelah itu apa? Summa galib dufran. Potongku. Sudah potong kuku belum? Nah, hari ini potong kuku semuanya. Ditambah lagi wasuratul ikhlasi gul alfan. Nah, sunnah kita membaca pada hari ini surat al-ikhlas sebanyak 1.000 kali kalau bisa. Enggak bisa ya 500, enggak bisa ya 100. Jangan kurang dari 100, nah, gitu. Ya, kalau bisa seperti itu. Nah, itulah sunnah-sunnah yang disunnahkan pada hari ini. Semoga kita mendapatkan barokah pada hari ini. Oke, Ustazah. Mau diterjemahkan apa? Mau diterjemahkan? Terjemahkan. Kita sudah baca doanya tadi ya. Nah, kemudian kita membaca doa dengan cara bahasa Indonesia. Diterjemahkan di sini. Kullu lillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca amin saja. Ya Allah, wahai yang melampangkan segala macam kesusahan, yang mengeluarkan zinnun pada hari Asyura, wahai zat yang mengumpulkan Yakub dengan Sayyidina Yusuf pada hari Asyura, yang mengampunkan dosa Nabi Dawud pada hari Asyura, yang menghilangkan penyakit daripada Nabi Ayyub pada hari Asyura, yang mendengarkan doa Nabi Musa dan Nabi Harun pada hari Asyura, yang menciptakan nyawa daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Asyura, yang merahmati dan mengasihi serta menyayangi dunia dan akhirat, yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, Allah SWT. Ya Allah, kabulkanlah hajat kami semuanya, baik di dunia maupun di akhirat kami, dan panjangkanlah umur kami semuanya di dalam ketaatan-Mu, di dalam mahabbah kepada-Mu, dan di dalam meraih ridha-Mu, wahai zat yang mengasihi di atas segala hal, segala orang yang mengasihi. Dan hidupkanlah kami semuanya dengan kehidupan yang menyenangkan, membahagiakan, melapangkan, dan jadikanlah kami semua meninggal dunia dalam keadaan iman dan Islam. Wahai zat yang mengasihi segala pengasih yang ada di dunia, ya Allah, wahai zat yang berbuat baik kepada semua hamba-hambanya, telah datang kepadamu seorang yang banyak dosa. Kami semuanya adalah mereka-mereka berdosa kepadamu, dan engkau telah memerintahkan kepada kami, wahai zat yang selalu berbuat baik, untuk selalu memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepada kami. Maka engkaulah yang berbuat baik, akulah dan kamilah semua yang berbuat buruk kepadamu. Maka hendaknya sebagaimana engkau memerintahkan kami untuk memaafkan dosa-dosa kami dan memaafkan kesalahan-kesalahan teman-teman kami yang berbuat salah kepada kami, maafkanlah kesalahan kami semuanya. Maafkanlah dosa-dosa kami semuanya. Maafkanlah kehilafan-kehilafan kami semuanya dengan sesuatu yang baik di sisimu, dengan sifat baikmu kepada kami, dengan sifat rahmatmu kepada kami. Maka engkaulah yang selalu tampak dan terkenal dengan kebaikannya, dan tidak tampak dengan keburukannya. Ya Allah, kenailah kami semuanya kebaikanmu, dan jadikanlah kami termasuk yang merasa cukup dan dicukupi, sehingga kami tidak membutuhkan lagi kepada kebaikan-kebaikan orang lain. Wahai zat yang mengasihi semua pengasih yang ada di dunia, ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang selalu dalam pikiran kami, ya Allah, untuk meraih ridhamu dan meraih cintamu. Ya Allah, kami adalah hamba-hambamu yang jauh dari rumah kami masing-masing. Kami datang ke tempat ini meninggalkan rumah kami masing-masing, meninggalkan keluarga kami masing-masing, meninggalkan kota kami masing-masing. Tidak ada lain yang kami inginkan, yang kami butuhkan, hanyalah ridha-Mu, ya Allah. Yang biarkan Engkau meninggalkan kami meninggalkan tempat ini kecuali kami semua telah mendapatkan ridha-Mu, ya Allah, mendapatkan rahmat-Mu, ya Allah, mendapatkan riayah-Mu, ya Allah, mendapatkan inayah-Mu, ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, mudahkan segala urusannya, dan berikanlah mereka rahmat, barokah, inayah, riayah, hidayah, sebagaimana mereka telah merahmati kami di masa kecil kami, ya Allah. Ya Allah, yang telah meninggal di antara mereka, ampunilah dosa-dosa mereka. Di hari yang mulia ini, angkatlah segala macam kesalahan mereka, hapuskan semua dosa-dosa mereka, jadikanlah kubur mereka kebun daripada kebun surga, dan jadikanlah kubur mereka sebagai lapangan yang sangat luas, terang menderang, bersambung dengan surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami yang masih hidup ini, ya Allah, berikan panjang umur, berikan kami kesehatan badan, berikan kami selalu taufik dan hidayah serta hidayah dari-Mu, ya Allah, dan berikan kami kemampuan serta takdir-Mu kepada kami untuk melewati segala ujian dan cobaan, untuk melewati segala lintasan yang tidak baik yang selalu datang kepada kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang begitu pula para murid-murid kami, anak-anak kami, keturunan kami, dan seluruh kaum muslimin, ya Allah, selamat daripada fitnah akhir zaman, selamat daripada fitnah akhir zaman, selamat daripada fitnah akhir zaman. Biarkan kami selalu beriman, biarkan kami tetap keislaman, biarkan kami, ya Allah, selalu mencintai dan mencari ridha-Mu, ya Allah. Dan jadikanlah hati kami hanya terisi dengan cinta-Mu dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jadikan harta kami di dalam kami, jadikan keluarga kami di dalam kami, jadikan pikiran kami selalu terkait dengan-Mu, dan jadikanlah kami, ya Allah, termasuk yang mendapatkan kenikmatan yang paling tinggi, yang paling agung, yang paling besar di dunia ini, yaitu meninggalkan dunia yang penuh dengan fana ini, yang penuh dengan cobaan ini, yang penuh dengan ujian ini, ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah, sebagaimana telah Engkau lintaskan untuk kami berdoa kepada-Mu sekarang ini, ya Allah, kami meyakini bahwasanya Engkau pasti menjanjikannya untuk kami, karena Engkau yang telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepada-Ku, pasti Aku akan kabulkan. Ya Allah, kami mohon apa yang kami mohonkan tadi, ya Allah, maka kabulkanlah untuk kami sebagaimana telah Engkau janjikan kepada kami, ya Allah. Jadikanlah kami termasuk hamba-hamba-Mu yang soleh dan solihah, termasuk hamba-hamba-Mu yang mukmin dan mukminah, termasuk hamba-hamba-Mu yang muslim dan muslimah, termasuk hamba-hamba-Mu yang selalu cintai oleh-Mu, ya Allah, dan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan jadikanlah kami termasuk yang ketika meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan modal kami banyak untuk memandang wajah-Mu, ya Allah, untuk membuat-Mu tersenyum kepada kami, ya Allah, untuk membuat-Mu ridha kepada kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma innaka ta'lamu asrarana wa laniyatana faqbal ma'dziratana wa ta'lamu hajatina fatina su'alana wa ta'lamu ma fi anfusina wa fir lana dzunubana. Allahumma saluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan salikan hatta na'lama annahu laysibana illa ma katabtahu alayna wa ridha bima qasamtahu alayna ya jal jalali al-ikram. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك واقطع رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك. اللهم ما ضعفت عنه قواتنا وقصر عنه أعمالنا ولم تنتهي إليه رغبتنا ولم تبلغه مسألتنا ولم يجري على سنتنا مما أعطيت أحد من الأولين والآخرين من اليقين فهزنا به يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.